Cut to Cut Studio dengan bangga mempersembahkan Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia. Sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Jangan ragu-ragu, Puspita Sari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik, Kakak. Pelangi di atas gelagah wangi. Serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro, kerajaan Islam yang pertama di Tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit Demak, kita perangi jalan kebenaran. Kita tumpas kanker murka. Kita hancurkan Majapahit. Pelangi di atas gelagah wangi. Naskah karya S. Ija. Teknik dan montase Kipot, Jus, dan Indra Mahendra. Dengan sutradara Haryoko. Dalam episode awal ini dengan judul Ilmu Rigma Siri. Saya melihat hal itu sebagai sesuatu yang wajar. Sebagai penganut Siwa, kita tidak boleh mencela agama orang lain, termasuk Islam. Hidup ini memang sebuah keragaman, kebinekaan, majemuk. Lihat saja hutan belantara. Walaupun bumi dan airnya sama, tapi pohon-pohon yang tumbuh beraneka ragam. Dan semua pohon yang tumbuh di sana dimaksudkan untuk kebaikan manusia. Kita lihat kehidupan hewan, baik hewan laut, darat maupun udara. Burung-burung itu juga banyak macamnya. Serangga banyak jenisnya. Demikian pula ikan dan binatang-binatang lain yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa mereka diciptakan berbeda-beda, berlain-lainan? Pasti ada maksudnya. Hanya seringkali manusia belum paham maksud-maksud Sang Hyang Batara Agung di balik seluruh ciptaan alam semesta raya ini. Benar, Kakang. Dalam kitab Purana jilid ke-18 juga disebutkan bahwa justru keragaman itu membuktikan betapa besarnya Sang Batara Agung, betapa kaya rayanya Batara Kuwera, dan betapa sempurnanya Sang Hyang Iswara. Kita lihat sebenarnya Siwa sendiri juga mencerminkan sisi gelap dan sisi terang manusia. Jika kita menjadi manusia yang baik, yang bijak, penuh pengertian dan rasa cinta kepada sesama, maka kita akan berhadapan dengan Siwa Mahakala atau Siwa Mahaguru. Sebaliknya, jika hidup kita rusak, berangasan, peringas, dikendalikan hawa nafsu, maka kita akan berhadapan dengan Siwa yang mengerikan, yang disebut Bhairava, yang siap menghancur leburkan isi dunia. Jadi semuanya tergantung pada diri kita sendiri, pada manusia. Semua agama mengajarkan kebaikan. Lalu bagaimana dengan manusianya? Apakah dia sudah hidup bersih, hidup dengan sehat, baik pikiran maupun jasmani? Apakah dia sudah mampu mawas diri? Sekali lagi, tergantung manusianya. Karena itu sangat tidak bijaksana, bahkan sangat bodoh jika mempertentangkan agama yang satu dengan agama yang lain. Justru yang terpenting ialah bagaimana kita bisa menghayati agama masing-masing sehingga kita menjadi manusia yang unggul, yang jauh dari perbuatan syirik, jauh dari sifat iri dengki, tidak punya rasa dendam dan rasa permusuhan kepada golongan lain. Nah, dengan begitu hidup menjadi tenang, aman, tentram untuk semuanya. Katanya kamu baru saja menemui Naradipa. Iya Kakang, kulihat mereka baik-baik saja. Kita tidak perlu khawatir dengan orang seperti Naradipa. Yang perlu diwaspadai ialah orang-orang seperti Mudra, Kalpika, dan mungkin masih banyak yang lain. Mereka itulah yang sebenarnya menyebarkan bibit permusuhan, membuat onar dan rusuh di mana-mana. Kalian bicara apa saja di rumah Naradipa? Saya minta sedikit penjelasan mengenai Islam. Dan saya kira jawabannya memuaskan. Memang sepintas lalu nampak ada perbedaan agama yang satu dengan agama yang lain. Tapi sebenarnya, kalau kita mau menukik lebih dalam, mau menyelami intisarinya, maka pada dasarnya semua ajaran sama. Ialah untuk kebaikan manusia juga. Tidak ada agama yang mengajarkan kebohongan, kepalsuan, ataupun kejahatan. Tapi mengapa masih ada orang bohong, orang palsu, dan banyak sekali orang jahat? Karena itu tadi, mereka belum mampu menukik lebih dalam, menyelami hakikat ajaran agamanya sendiri. Mereka hanya bermain-main di luar. Mereka hanya berenang di permukaan saja. Janardana, katanya besok pagi kamu mau kembali ke Antahpura. Benar Kakang, sudah terlalu lama kami di sini. Sudah hampir 20 hari tidak terasa. Katanya mau sebulan. Saya masih banyak punya tugas di padepokan Kakang. Nanti malah cantrik-cantrik saya terlantar semua. Baiklah, baik. Tidak apa, Janardana. Mudah-mudahan kita semua diberkati keselamatan oleh Sang Batara Agung. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa dituntun ke jalan yang benar. Pagi harinya, ketika Sang Hyang Bagaskara muncul menerangi seluruh Mayapada, Mpu Janardana dan Moro Kembang Sore sudah siap di halaman. Resi Wiyasa, Endang Puspitasari, dan para cantrik berdiri di dekat gerobak kuda. Rake Hambulu dengan dibantu Sugatra menaikkan barang-barang hasil panen dari padepokan Indrakila. Hanya Endang Kusuma Dewi yang tidak kelihatan di sana. Mana Kusuma Dewi? Kok tidak kelihatan sendiri? Tadi ada di ruangan biliknya, Ayah. Coba panggil kemari. Pamannya mau pulang kok malah sembunyi. Sudah cukup, Rakyat Hambulu. Jangan terlalu banyak. Nanti gerobaknya tidak kuat berjalan. Lagi pula, kenapa Bapak Resi repot-repot membawakan hasil bumi? Di sana juga banyak. Aku tahu. Di sana juga banyak tanaman yang berhasil. Bahkan aku tahu kalian baru saja panen juawut. Aku hanya sekedar ingin memberikan sesuatu. Tapi jika kalian tidak mau... Bukan tidak mau menerima Bapak Resi. Kami hanya tidak ingin merepotkan para cantrik. Tidak ada yang merasa kerepotan Kembang Sore. Oh ya, bagaimana Puspitasari? Mana adikmu? Tidak ada, Ayah. Aku sudah mencarinya ke belakang, ke samping pondok juga tidak ada. Entah pergi kemana bocah itu. Coba arah ke Hambulu, cari Kusuma Dewi. Baik, Bapak Resi. Kami harus berangkat sekarang, Kakang Biasa. Perjalanan cukup jauh. Kami tidak ingin kemalaman di jalan. Ya sudah. Selamat jalan, Adi Janardana. Jangan kapok tulan-tulan ke Indrakila, eh? Kami juga menunggu kedatangan Kakang Wiyasa di padepokan Antahpura. Oh, terima kasih. Mudah-mudahan kesempatan itu segera datang. Empu Janardana dan Woro Kembang Sore segera naik ke atas gerobak. Empu Janardana duduk di belakang kuda. Sugatra juga sudah melompat ke atas punggung kudanya. Resi Wiyasa, Endang Puspitasari, dan para cantrik melambaikan tangannya ketika gerobak perlahan-lahan meninggalkan halaman pondok. Thank you. Kuda gerobak menggelinding perlahan. Dengan hati-hati, Empu Janardana mengendalikan kuda. Sedangkan Woro Kembang Sore duduk di sebelahnya sambil melihat-lihat suasana sekitar. Gadis itu nampaknya sekarang sudah sangat lega. Sementara itu, di suatu tempat tersembunyi, di balik kerimbunan daun-daun, sepasang mata mengawasi gerobak kuda yang meluncur perlahan-lahan. Sesuatu yang pedih memancar dari sepasang mata tersebut. Endang Kusuma Dewi mendesah berat. Dia terus mengawasi Empu Janardana yang duduk di samping Woro Kembang Sore. Janardana, akhirnya kau pergi juga. Katanya mau sepulang tinggal di sini. Ini kan masih 10 hari lagi. Alangkah cepatnya waktu berlalu. Rasa-rasanya baru kemarin kau datang, Pak Ma. Dan sekarang kau sudah pergi lagi. Bagaimana, Pak Man? Kusuma Dewi ini bagaimana? Pak Man, seandainya saja Pak Man tahu perasaan aku. Tapi, apa benar kau tidak tahu? Bukankah kau seorang laki-laki yang sudah berpengalaman? Pasti kau tahu apa yang sedang bergejolak di hati Kusuma Dewi. Biarlah dia pergi. Aku tidak akan memikirkannya lagi. Tapi bisakah aku melupakannya? Entahlah. Aku tidak tahu pasti. Selamat jalan, Paman. Aku berharap suatu saat nanti kita akan bertemu kembali. Selamat jalan, Pak. Yang ditunggangi Empu Janardana serta Woro Kembang Sore sudah jauh meninggalkan tapal batas padepokan Indrakila. Sugatra berkuda perlahan-lahan di samping gerobak. Setelah melewati sebuah persimpangan jalan menuju desa Silabungu, dari jauh Empu Janardana melihat gerobak kuda yang lain. Gerobak itu berhenti di pinggiran jalan. Empu Janardana buru-buru menarik tali kekang kudanya. Begitu tahu penunggang gerobak adalah Naradipa, istri, serta dua orang anaknya yang masih kecil-kecil. Naradipa? Oh, Tuan Janardana. Mau kemana, Tuan? Pulang ke Antapura. Sudah terlalu lama aku meninggalkan cantrik-cantrik di padepokan. Kalian mau kemana? Kami mau pulang ke Ngampel Denta, Tuan. Pindah? Maksudmu? Iya. Kami tidak tinggal lagi di Silabung. Loh, apa mereka mengganggumu lagi? Mengancammu? Oh, tidak, Tuan. Sama sekali tidak. bukan karena persoalan itu. Kami pindah ke Ngampel Denta karena mempunyai alasan serta dasar-dasar yang lebih sehat, lebih kuat, dan kami sudah merenungkannya serta mempertimbangkannya sejak lama. Di Ngampel Denta ada sebuah pesantren yang terkenal. Pimpinan pondok pesantren itu Kanjeng Sunan Ngampel sendiri. Kami pindah ke sana pertama untuk tujuan memperdalam ilmu keagamaan, dalam hal ini agama Islam. Di samping itu kami juga mempunyai beberapa orang famili di sana. Jadi sama sekali bukan karena ancaman orang-orang seperti Mudra, Kalpika, dan yang lain-lainnya. Kami sekeluarga pindah karena alasan yang lain. Aku mengerti. Dan kukira keputusanmu pindah ke Ngampel Denta sangat tepat dan sangat bijaksana. Terima kasih Tuan Janardana. Maaf, kami tidak sempat pamit pada Bapak Resi Wiyasa. Kalau nanti Tuan ketemu beliau, tolong katakan bahwa Naradipa dan keluarganya tidak akan pernah lupa kebaikan-kebaikan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas kebaikan-kebaikan beliau. Ya, pasti suatu saat nanti akan kusampaikan. Maaf Tuan, kami tidak bisa lama-lama. Perjalanan kami sangat jauh. Oh iya, baik Naradipa, silakan. Selamat jalan. Mudah-mudahan suatu saat kita akan bertemu kembali. Iya, insya Allah Tuan, kita akan bertemu kembali. Mari Tuan, kami mohon pamit. Iya, silakan. Hati-hati di jalan. Empu Janardana berdiri termangu sambil menatap gerobak kuda yang ditunggangi Naradipa beserta keluarganya. Setelah gerobak kuda menghilang di kelokan jalan, baru Empu Janardana kembali ke atas gerobak kudanya sendiri. Siapa orang tadi Kakang? Naradipa dan keluarganya. Mau kemana mereka? Kok sepertinya membawa barang-barang banyak sekali? Mau pindah ya? Iya, mereka mau pindah ke Ngampel Denta. Pasti karena diganggu orang-orang yang usil, ya kan? Bukan Kemah Sore. Bukan karena hal-hal seperti itu. Mereka pindah karena ingin mencari suasana yang nyaman untuk memperdalam agama Islam. Ya, aku kira itu suatu keputusan yang sangat bijaksana. Jadi bukan karena takut diganggu atau diancam orang. Sebab pribadi seperti yang dimiliki Naradipa tidak akan pernah takut ancaman ataupun hal-hal lain sejenis itu. Maksud Kakang, dia seorang pemberani begitu? Bukan hanya sekedar pemberani, tapi ada cahaya kebenaran memancar kuat dari matanya. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-14 Sandiwara Radio Pelangi di atas Gelagah Wangi. Kali ini didukung oleh para pemain With Hendra sebagai Resi Wiyasa, Ferry Fadli sebagai Empu Janardana, Ajeng sebagai Endang Puspitasari, Ai sebagai Endang Kusuma Dewi, Yvonne Rose sebagai Woro Kembang Sore, Herman Wijaya sebagai Rake Hambulu, Iwan Dahlan sebagai Naradipa, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Empu Janardana akan bertemu kembali dengan Naradipa? Saudara pendengar, silakan mengikuti seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.